Mitra Bisnis KPK menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Dengan kasus baru ini, menambah daftar dari sekian banyak pejabat tinggi negara di bawah Presiden SBY yang tersangkut korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan tokoh Islam sekaligus akademisi Komarudin Hidayat. Pak Komar, bagaimana komentarnya soal ini? Satu sisi, ini prestasi pemerintah SBY ya. KPK bisa berjalan, kemudian menghasilkan berbagai langkah konkret, menangkap beberapa pejabat tinggi. Ini kan tidak terbayangkan terjadi di masa lalu, kan. Dari sisi itu, sungguhnya SBY boleh saja berbangga. Di sisi lain tentu menyedihkan, karena banyak juga pejabat-pejabat, anak buah aparatur pemerintah SBY yang kena. Yang ketiga, ada berapa kemungkinan memang aturan sistem perundang-undangan yang memang mengkondisikan, misalnya di beberapa daerah. Jadi kalau gini terus, KPK itu ya lelah. Sementara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu mestinya kan juga harus bangkit, tidak diandalkan KPK saja. Oleh karena itu, sampai hari ini keberhasilan jangan hanya tertangkapnya koruptor. Keberhasilan itu kan ukurannya peningkatan kesejahteraan, pembangunan, pendidikan, dan sebagainya. Maka dari sisi itu, ya sungguhnya pemerintah SBY ini hasilnya tidak mengesankan. Apakah seharusnya juga ada semacam sistem internal di lembaga-lembaga negara kita yang bisa berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, Pak Komar? Sudah ada ya, mungkin perlu dipertimbangkan ya. Irjen itu jangan di bawah menteri, karena dia kan takut karirnya dengan menterinya. Kalau irjen-irjen itu dari luar, mungkin di bawah ya. Tapi menjadi problem, ternyata BPK itu juga kurang meyakinkan, karena rekrutmennya itu prosedurnya politik, orang-orang politik di situ, sehingga kurang wibawa. Saya melihat satu sisi perkembangan korupsi semakin menjamur, tapi tenaga-tenaga hakim, polisi, penyidik yang betul-betul berkarakter, ini tidak mudah. Berapa kali saya jadi pansel untuk mencari orang-orang yang kredibel betul, itu ternyata sulit. Ya artinya orang yang betul-betul bersih, yang meyakinkan, yang punya pengetahuan yang luas, dan punya komitmen kuat, track record-nya meyakinkan, ini kan tidak mudah. Bagaimana sungguhnya juga tercermin dalam panggung politik. Tugas parpol itu kan satu, melahirkan politisi jadi wakil rakyat, tapi ternyata wakil rakyat juga mengecewakan. Kemudian parpol tugasnya mendidik rakyat agar melek politik secara politik. Yang terjadi malah dia ngerusak money politik, merusak mental rakyat. Yang ketiganya melahirkan politisi negarawan. Tapi ternyata parpol juga tidak melahirkan calon capres-capres yang meyakinkan, malah pada bingung. Yang keempat, ketika diserai ngatur pemerintah, bagus. Tapi ternyata pada kena korupsi. Jadi tugas parpol keempat bidang tadi itu kan nilainya bagi saya merah. Ini menunjukkan bahwa betapa baik pribadi maupun lembaga itu kinerjanya sekarang ini mengecewakan. Selain itu, mungkinkah di dalam birokrasi dan fungsi-fungsi pemerintahan bisa memiliki proses pencarian pemimpin yang baik dan kredibel semacam headhunter yang sudah dilakukan sektor swasta selama ini? Perusahaan swasta, saya melihat cukup bagus, headhunter. Anak-anak muda profesional, karena mereka punya tanggung jawab yang jelas, risikonya jelas ya, dan dia deal dengan lembaga-lembaga profesional. Tapi ketika dalam tubuh birokrasi pemerintah dan juga parpol, saya melihat tidak terjadi ya, kaderisasi yang bagus sebagaimana dalam perusahaan-perusahaan swasta. Kenapa hal semacam itu tidak mudah untuk diterapkan terhadap lembaga negara, Pak Komar? Ketika reformasi, kita itu kan menciptakan, merubah sekian undang-undang. Tapi dibuat dalam suasana buru-buru, antipati pada orde yang lama, asal berubah, ibarat penjahit, jahit baju, telah dipakai ternyata tidak enak, tidak cocok. Jadi sekian banyak undang-undang itu, emang saya kadang menjerimet-jerimet jalannya mekanisme pemerintahan. Contohnya kan misalnya kita mengharapkan presidensial, tapi ternyata dia terganjal oleh misalnya parlemen. Jadi dalam kehidupan berpemerintah sendiri, ada hal-hal yang hemat saya yang harus direvisi. Jadi ada kelemahan individu dan juga kelemahan struktur. Dua-duanya mengemuka sekarang ini. Berbagai undang-undang kan produk DPR dan harus ada dorongan DPR. Untuk kedepannya, apakah Pak Komar optimis Indonesia akan menjadi semakin baik dalam sisi birokrasi, pembuatan undang-undang, bahkan ke pemberantasan korupsi? Ya, saya tanya aja pada Anda, Anda optimis nggak dengan DPR seperti pilihan yang ada sekarang ini? Lebih-lebih nanti kalau pemerintah hasil koalisi bagi-bagi kafling, yang menentukan ada dua, satu menang kalah siapa pasangannya. Tapi bukan itu yang lebih penting, apakah nanti kabinetnya pemerintahnya bisa menciptakan perubahan selama 5 tahun ke depan. Ini yang kita lihat. Demikian tokoh Islam sekaligus akademisi Komarudin Hidayat, saya Gery Sadewa.